قال أنس بن مالك رضي الله عنه إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شر الليل يبلغه فجاء فسلم ثم فصلنا semakin mereka mendalami dalam setiap butiran sel di alam semesta yang merupakan lambang keagungan ilahi. Mereka akan menemukan kemuliaan tuntunan Sayyidina Muhammad dan kesempurnaan tuntunan Rasulullah SAW di dalam semua ilmu yang mereka pelajari. Maka beruntung mereka yang mengikuti tuntunan Sayyidina Nabi Muhammad yang mempelajari mutiara-mutiara luhur yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Sallam Mubarak Alayh. Wa man yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Fasamma wujja bin Muhammad Zahir. Semua kemauan dan maaf limpahkan anugerah sepanjang masa hingga masa berakhir dan bermula masa yang abadi dan kekal. Semua pemilik kebahagiaan hidup, semua pemilik kebahagiaan dunia dan akhirat, semua pemilik dan melimpah anugerah dunia dan akhirat. Dan siapa siapa yang bertakwa kepada Allah, kepada-Nya Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan baginya yang penyelesaian dari segala kesulitan masalahnya, dan Allah berikan dia rezeki dari hal yang tidak dia sangka-sangka. Apakah benar ini? Inilah berita yang benar dari semua berita-berita yang kita dengar. Karena berita yang kita dengar dari media lebih banyak kita percaya daripada berita dari sang pemilik alam semesta. Tidak sepantasnya hal itu terjadi. Kita mesti lebih percaya dari kepada berita yang datang dari Allah daripada dari media, daripada dari makhluk. Ini berita datang dari sang pencipta alam yang mencipta dengan kaya dari tiada, dan siap pula dengan segala anugerah yang kekal bagi hamba-hambanya yang mulia, yang mau mendekat kepada kemuliaan dan yang mencintai hamba-hambanya yang mulia. Bismillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apa yang bertakwa? Takwa adalah berusaha semampunya menjalankan perintah Allah, berusaha semampunya menghindari larangan Allah, beristighfar tidak terjebak dalam dosa, dan bersyukur jika berhasil taat kepada Allah. Nanti kalau ingin diringkas lebih ringkas lagi, apa itu takwa? Takwa adalah mengikuti Sayyidina Muhammad, tidak lebih dan tidak kurang dari itu. Apa itu takwa? Mengikuti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selain itu bukan takwa namanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wa man yattaqillah, barang siapa yang mengikuti Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Rasul, memuliakan Rasul, merindukan Rasul, mengikuti apa-apa yang diajarkan sang Nabi semampunya, Allah limpahi dia rezeki dan penyelesaian dari segala kesulitan. Yang berbicara adalah sang pemilik rezeki dan segala kemuliaan. Yang berbicara Allah Rabbul Alamin. Kutumpah wakil untuk para pecinta Sayyidina Muhammad, apapun dari segala permasalahan akan berselesaikan, dan rezeki semua-semuanya untuk siapa? Untuk yang bertakwa. Siapa? Orang yang mengikuti dan mencintai Muhammad Rasulullah. Azimullah. Yaitu tentang keluhuran dan anugerah yang berbahagia Allah sedang diperjelas kuasa raga bila rakyat dari alam ini dan berdiskau sebagai orang pengisian yang Allah semesta. Maka semakin kita dekat pada sang rahmat ini, semakin jumlah rahmat dari Allah bagi kita dalam kehidupan, dalam kematian, dalam barzakh, dalam dunia, dalam akhirat, penuh rahmat dan keluhuran. Jika kita mengikuti sahibul rahmat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lepas dari tuntunan sang Nabi, bangunan di dunia barzakh dan yaumul qiyamah. Ikuti jalan Nabi, siap di hadapanmu limpahan anugerah di dunia di barzakh dan yaumul qiyamah. Alhamdulillah hadirat karena kita rahmatan lil alamin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzukru min haythu la yahtasib. Rizki yang zahir, rizki dan ma'nawi. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang tiada berakhir, masalah rumah tangga dipermudah, masalah harta dipermudah, masalah kehidupan pekerjaan dipermudah, dan yang lain saya berdosa siang malam musibah dan perbuatan dosa, tapi hati saya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berusaha semampunya taat kepada Allah dan tidak kasih banyak yang saya tidak mampu untuk saya ikuti. Oh ya, bersyukur hidayah tanpa dia sadari suatu saat datang hidayah kembali hari-hari dia berubah menjadi orang yang lebih baik dari orang-orang yang dia lihat sebelumnya. Allah bisa memakmurkan kepada hidayah hingga dia mulia dan luhur karena budi kekarena budi pekerjinya atau karena niat baiknya. Allah mampu membuatnya dan terlimpahi kemuliaan dengan ia berusaha bertakwa kepada Allah. Semampunya hadir di majlis taklim, semampunya hadir di majlis zikir, semampunya lakukan salat lima waktu, semampunya berbuat apa-apa yang diperintah Allah, semampunya jauhi yang dilarang Allah, dan siaplah dan minta menghadapi dengan segala kelemahan. Kalau aku mampu, tidak satu dosa pun yang lakukan oleh Allah. Kalau aku mampu, siang malam bukannya untukmu menghadapi. Namun hamba yang mampu dosa ini waktu ikhlas insan beriman. Kau dah ciptakan manusia itu lemah, maka lebih kau maha kuat aku lah yang kuat menurut. Maka dia semua menurut Tuhan. Segala amal-amalku yang buruk tambahlah menjadi kemuliaan dan ikan dengan yang mulia. Amal-amalku yang buruk ini hal seperti ini sangat mudah bagi yang maha terbawa dan maha memelihara kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dikatakan oleh Syekh Abdullah Basudan di dalam rangkaian tabrahnya, ya Rabbi ma'ana amal ta'amal ma'ana kudu jalan lakin lana tiga amal gadil Allah rahmat. Wahai Allah, kami tidak punya amal dari Allah sahabat banyak siang dan malam. Tapi ma'ana amal ta'amal ma'ana kudu jalan amal-amal kami semuanya tiada artinya dibanding kenikmatan yang kau berikan. Lakin lana tiga amal gadil Allah rahmat. Tapi kami lebih tidak tidak karena kau mampu menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah menjadi tanah menjadi manusia kembali berakhir yang sudah hancur bangkai rusak hancur di sana muncul lagi menjadi tubuh sempurna. Jadi kemudian saya waktu bukan menjadi manusia tidak mendengar melihat bergerak berkuasa boleh baik baik berbuat apa apa di dunia ini. Jadi kemudian saya yang tidak melihat mana Allah bisa melipat gandakan amal yang kita miliki daripada ketakwaan kita yang kecil. Allah bisa angkat dan Allah tumpukan itu semua dengan yang mulia kita sampai menjadi besar dan agung. Nanti dengan jelas yang dimuliakan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya mudah. Orang yang belum mengerti hadis dan ayat belum mendengar ayat ini mungkin masih masa aku ini sering berbuat semampuku bertakwa beramal menjalankan perintah Allah menjauhi Allah, tapi aku terus masih dalam kesulitan. Sekarang kau telah dengar ayat ini dan kita tidak mendengarnya kecuali dengan izin Rabbul Alamin, maka percayalah dengan ketakwaanmu akan terbuka segala kemudahan. Jangan beribadah pada Allah untuk mendapatkan ketakwaan dan untuk mendapatkan kemudahan. Ibadahlah kepada Allah untuk ridha Allah, maka Allah akan memberimu kemudahan. Karena takwa itu Jadi pada kesempatan kemudahan takwa kepada kepada Allah, Allah yang memberi kemudahan dan kemudahan miliknya. Kemudahan tidak memiliki dirinya sendiri. Apakah kalian maksud saya? Kemudahan bukan miliknya sendiri, tapi kemudahan itu ada yang memilikinya, yaitu Allah. Kalau kita mengarah kepada pemiliknya, yang memilih sudah janji kemudahan dalam genggamanku kata Allah, yang mendekat kepadaku kujadikan masalahnya mudah dunia dan akhirat. Janji Rabbul Alamin pemilik dunia dan akhirat, ambillah janji Allah yang telah kita dengar bersama ini. Dan ini dan akhirat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kembali malam ini kita terus berusaha lebih baik lagi menjauhi berusaha lebih baik lagi menjauhi larangan Allah semampu kita dan berusaha memperbanyak doa mohon pengampunan kepada Allah Taala dan kita memperbaiki dan berusaha yang sedikit ini sempurnakanlah daripada amal-amal yang buruk ini jadi sempurna dan kita janjimu ya Allah yang lebih besar. Kau jadikan permasalahan yang mudah untuk kemudahan, kemudahan untuk makin takwa, kemudahan untuk makin banyak berbuat baik, kemudahan untuk makin tenang ibadah. Di mana aku tenang ibadah? Kalau baru saja aku tak kira sudah aku sudah teringat pada mata kepalaku. Bagaimana mau tenang aku baru tak kira sudah aku teringat kepada anakku yang masuk rumah sakit atau keluarga aku yang tiba musibah. Bagaimana akan tenang wahai Nabi? Kini aku berusaha untuk mendekat kehadiranmu, maka mendekatlah dengan kemudahanmu, wahai sang pemilik kemudahan. Allah taqarrab ilayya 'abdi bi syukri taqarrab ilayya bi ra'ah. Pasti Allah akan jawab. Siapa yang mendekat pada sesungguhnya aku mendekat pada yang satu harta dalam satu harta. Yang mendekat pada satu harta aku mendekat pada yang satu tempat. Mengatakan lima syiar dari Muhammad. Pada siapa yang datang pada aku dengan berjalan aku datang pada yang berbebas. Kita berusaha bertakwa semampu kita berubah diri kita. Allah segera datang lebih cepat melimpahkan kemudahan dan penyelesaian bagi kesulitan kita. Janji Rabbul Alamin. Apa ia? Buktikan karena kau telah mendengarnya. Kita tidak mendengarnya kecuali dengan izinnya. Dan kita tidak mendengarnya kecuali Allah kehendaki kita untuk mendapatkan kemudahan itu. Allah menyeru kita bertakwa. Allah menyeru kita. Maukah kau kemudahan? Maukah kau menyelesaikan? Maukah kau rezeki yang luas? Allah sampaikan jawabannya, takwa kepadaku. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, perlu mengingat dosa-dosa. Mengingat Allah di perbedaan musim hati ibu yang telah bukan jenam. Barang siapa yang takwa kepada Allah, menghapuskan dosa-dosanya dan Allah dan Allah lipatkan dengan pahalanya. Lalu bagaimana dengan usia lewat banyak dengan dosa-dosa pernah juga diampuni? Bagi mereka yang ikhlas bertobat kepada Allah. Allah yang dilakukan kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman kepada Allah dan memperbanyak amal saleh, Allah ganti seluruh dosa mereka berubah jadi pahala. Ya Allah, alangkah indahnya Engkau. Dosa bergunung-gunung berubah jadi gunung-gunung pahala. Kenapa? Karena Engkau menginginkanku tobat kepadaku, ingin dekat denganku. Jangan risaukan dosa-dosamu, gantikan dengan pahala. Alangkah indahnya Rabbul Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian orang-orang yang rindu dan kasih kepada Allah, mereka dalam berbahagia di dunia dan akhirat. Benarlah usahanya, rumah tangganya, hadirannya, kehidupannya penuh kemudahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dalam rahmat, wafatnya dalam rahmat, di awal kiamat bersama sahibul rahmat dan orang yang dilimpahi rahmat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dalam zaman

semua kekayaan, wasiat, rumah, semua pendapat-pendapat buat Fir'aun, pendapat kerajaan, jika salah Sulaiman, jika salah Bukhari, dan semua yang pernah ada telah di tangan itu kerana Rasulullah SAW. Kutiku di mafasih al-Qadha'i Allah, hatta wujud al-Fiyati, sampai ditaruhkan di tanganku kerana Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tidak meneruskan ucapannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sudah diberi oleh Allah seluruh rahasia pendamaian kekayaan di bumi. Antum sesudah itu dalam dasar waktu yang kalian akan mengeluarkannya akan ada di tiap-tiap belakang yang pertama Allah perintahkan ini memuntahkan semua pendamaian hartanya yang pernah ada dari jika sama Raja Sulaiman, jika sama Abu Balkis, orang Israel terus gali-gali di bawah Masjid Baitul Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, di korek-korek terus gali-gali. Mau kita isi yang sama Raja Sulaiman, tidak akan ketemu. Datang waktunya itu akan dimunculkan oleh Allah di akhir zaman untuk pembenahan muslimin muslimat di barat dan timur hingga kemakmuran tumpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman kelak. Janji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan waktunya telah sangat dekat. Dan datang waktunya selalu Allah yang mengakui pembunuhan pembunuhan al-Haraj al-Haraj pembunuhan pembunuhan dan pembunuhan dan banyak sekali yang mengaku Nabi dan setelah itu tumpah ruah kemakmuran semua sudah terjadi di dalam kemakmuran yang sehingga muncul di hadapan kita bahkan Allah perintahkan bumi untuk memuntahkan semua pertamanya pada waktunya. Bukan waktunya tidak dijualkan. Rasul ingin tahu tentangnya. Bahkan jangankan tetapi yang mereka bisa memunculkannya di mana pun jika mereka diberi izin oleh Allah dan berdoa kepada Allah. Manusia firman Allah di dalam surat Al-Zamr di zaman Nabi Rasulullah. Di Sulaiman berkata siapa di antara kalian yang bisa membawakan singgasan Nabi Muhammad di hadapan Musa? Iya. Tapi Sulaiman ada di mana? Di Palestina. Jauh dari zaman Palestina, berpulang berjalanan di kota itu. Maka berkatalah itu dengan jin, karena nanti gampang dan menanggung berulang apa. Aku, kata seorang jin, dari umat Nabi Sulaiman, di Muslim, dan di Muslim. Aku bawakan sebelum kau berdiri dari sini dan anakmu sudah sampai itu, hingga dalam Abu Muhammad. Maka lagi dalam ilmu dan berfaham dan dalam ilmu kita faham dan tidak hendak ilmu dalam kita adalah kita karena yang terjadi dari kerohman. Berkata seorang yang punya ilmu dari Allah orang sahaja. Wahai Nabi Sulaiman, aku datangkan sehingga dalam lubang di seluruh kaum memberikan makan. Perangkat setengah dalam sekejap mata sehingga salam berbakti sudah ada pada perangkat di Sulaiman alaihi salatu wassalam. Imankan dalam tafsir di mana berkata dan lainnya sehingga salam itu pun ada di bumi. Jadi dari mana misalnya tiba-tiba terpendam dalam sekejap dalam waktu yang demikian singkat terus menembus seluruh bumi muncul di hadapan Nabi Sulaiman dengan kehendak Allah. Nabi Sulaiman yang saleh itu bin Nabi Muhammad dari Muhammad yang dimuliakan Allah. Dan seperti itu bukan hanya mustahil bahwa Allah SWT memberikan kemuliaan kepada mereka-mereka semakin kita bertakwa semakin kita dan diberi kemudahan telah janji Allah SWT dan diingatkan yang dimuliakan Allah. Maka jangan aku semakin cinta kita kepada Rasulullah SAW sudah makin dekat datangnya kemakmuran. Dikatakan oleh penjumpil dari riwayat yang ketiga bahwa di akhir zaman itu Allah akan membuat orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang yang cinta Nabi SAW kaya raya. Kenapa? Karena umat akan terus mengalir kepada mereka. Kalau sekarang sebaliknya orang-orang kekayaan membahawakan kepada orang-orang yang musuh-musuh Islam menjadi cobaan bagi muslim. Mereka yang bertahan mau tidak mau menjadi susah hidupnya. Tapi dengan datang waktu yang sangat dekat sebagai orang yang dinamis Allah SWT kekayaan dibutuhkan dimiliki para pecinta Rasulullah SAW sehingga orang semua melarang pada Rasulullah SAW. Semua perdagangan mereka maju, semua usaha mereka maju, semua peternakan mereka maju, semua pertanian mereka sukses, semua maju. Namun sebaliknya para orang yang memusuhi Islam, perdagangan mereka menjual sahaja dan tahu satu bangsa lain pertanian yang kena nama peternakan yang hancur. Dibikin hancur terus oleh Allah SWT, hingga harta kaya mengarah kepada Allah SWT ini, dan umat mengarah kepada Allah SWT ini, tak dibuat kemampuan terjadi. Maka Rasul bersabda ketika ditanya bagaimana saat itu Rasul, Rasul berkata di masa itu saya tidak dengar tidak pada dalam memilih ya Allah kita berkata di mencintai sujud dan pada dunia dan segala isinya oh rumah warna rumah warna. Kalau sudah banyak orang yang cinta sujud di dunia ini tanda kemampuan yang sudah semakin dekat. Kita lihat makin banyak orang cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makin dekat waktu yang kemampuan akan datang. Nanti kita lihat sampai kita pada hari yang kita telah baca bersama tadi bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata sebenarnya sebenarnya kami menunggu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk salat isya berjamaah sampai setengah malam. Sampai lalu malu saya lalu Rasul SAW keluar atas menyampaikan tausiah sebentar. Rasul berkata Nasa selalu kumar lalu orang-orang yang sudah sholat isya sebagian yang tidak dimaksud di kebawi maksudnya yang di luar Madinah. Mereka tidak sholat maksudnya istirahat tidur. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kita dan kalian tetap mendapatkan pahala sholat terus selama kalian menantikan sholat ini. Mulai berasa bisa sampai Rasulullah SAW keluar di dalam salam mereka itu terus melakukan pahala sholat karena mereka melakukan menunggu sampai sholat. Nah ini yang kira-kira tersebut itu maksud bagi saya kita lihat kenapa banyak yang menunda waktu sholatnya. Ini harus dipahami sebagai orang tidak memahami tidak ada yang waktunya sholat sholat isya misalnya sedang ngomongin tidak mau isya ini bunda tidak waktu yang sholat isya menangkan kerja tapi itu sudah lah kita ini tunggu dengan tiap kebangga sholat pak waktu justru kalau kita menunggu sholat sudah berdua sendiri menunggu sholat sudah dapat pahala sholat makin ditambahkan makin banyak pahalanya bahkan yang bersyukur sampai kenal itu tidak ada yang bersyukur sama Allah karena apa? Karena menambahkan mendapatkan pahala sholat beda kalau kita melambat-lambatkan waktu sholat dan urusan dunia kita beda tapi kalau kita karena urusan akhirat saya tutup ke masjid berhubungan istahin selesai juga terus makin ini bertambah pun yang penting waktu kita di dunia sholat sampai selesai ditambahkan oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bahwa hari yang di dalam kebaikan selama menantikan kebaikan ini yang ingin kita dalam kehidupan dan kalimat ini karena hari ini disyaratkan diperjelas oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bahwa kita di dalam kemuliaan selama menantikan kemuliaan kalau kita menantikan jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hidup kita terus dalam kemuliaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menantikan saat jumpa dengan Rasul sepanjang hidup kita itu dihitung orang-orang yang lain jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dihadirkan apa yang Allah kita tumbuhlah dan tumbuhlah sidak-sidakanlah perjumpaan dengan Allah dan Rasul perjumpaan dengan Allah Rasul perjumpaan dengan Allah dan para salih salihah para ulia dan kubarani dan para nabi mengaku maka mampu kita dikirim itu sebagai orang yang sudah menanti perjumpaan itu tidak ada kemarinan cita-citakanlah kemudian kita ingin kebahagiaan, kemakmuran di dunia dan kemakmuran di akhirat. Tapi cita-cita tunggulah kebaikan untuk jumpa dengan Allah SWT. Allah itu pada orang yang ingin berjumpa dengan mereka berusaha yang berusaha untuk menjadi orang yang berusaha dan jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman di dalam hadis kursi, man ahabba lillahi ahabbtu lillah, man ahabba lillah Allah ahabbtu lillahu. Demikian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu berjumpa dengannya. Kalau mulai sekarang kita sudah rindu jumpa dengan Allah, mulai sekarang Allah sudah rindu denganmu. Kalau Allah rindu dengan kita, apakah akan pendek umur kita dan diwafatkan? Tidak, justru ditambah oleh Allah. Supaya apa? Supaya makin lama mendapat kemuliaan di dunia ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah biarkan dia terus hidup dalam kerinduan panjang waktunya. Allah biarkan pula kerinduan Allah mengalir pada kehidupannya, dan Allah beri dia kemudahan di dalam kehidupan dunianya sebelum dia mencapai lazat dan nyaman kiamat yang akan semakin indah. Baiklah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis kursi di dalam riwayat sahih Muslim, saya pergi ini haram hukum pada nafsi, maka aku bukan yang mengharamkan Allah. Wahai hamba-hambaku, aku sudah mengharamkan perbuatan zalim untuk diriku, maka aku mengharamkan pula perbuatan zalim atas kalian, maka janganlah saya berbuat zalim. Dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi yang disinar bahagia di dalam syarat Nawawi yang sahih Muslim, maksudnya bukan Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim karena sifat zalim mustahil pada zatnya Allah SWT, tapi maksudnya adalah tarbiyah wa tasyjih bagi orang-orang, memberi semangat pada orang-orang kalau aku maha suci dari sifat yang baik, maka sucikanlah kalian diri kalian dari sifat-sifat yang baik. Wahai hamba-hambaku, itu maksudnya. Wahai hamba-hambaku, kulluhum dhalun ila dunia itu. Wahai hamba-hambaku, hajar ini semuanya berada di dalam kesesatan kecuali yang kubur hidayah. Jika ingin bertakwa hidayah, maka minta hidayah kepada Allah. Kita sudah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yu'til man biman ahab wa biman alaihi, wa la tidak yu'til biman illa man yuhib." Allah berfirman, Allah itu memberikan harta kepada yang disayanginya dan kepada yang tidak disayanginya diberi oleh Allah. Tapi Allah tidak memberikan iman kecuali kepada yang dicintainya. Pastikan dan pahami, aku dan kalian beriman kepada Allah. Tidak pula kita memberikan selain Allah, tetapi Allah telah memberi hidayah kepada kita, tetapi Allah mencintai kita. Karena Rasul berkata, bersabda, "Wala yu'til iman illa man yuhib." Allah tidak memberikan iman kecuali kepada yang mencintainya. Maka hadirin hadirat, itulah bukti bahwa aku dan kalian di dalam kalangan darurat cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, kehadiran kita di malam ini, Allah tidak akan mengizinkan kaki kita menginjakkan majlis ini kecuali sudah Allah tetapkan bagi kita pengampunan. Sebagaimana yang satu firman Allah dalam hadis kursi di wajah sahih Bukhari dan Muslim, kepada yang hadir di majlis zikir, "Ushibukum malaikati ini dan ghafartu lahum." Saksikan wahai malaikatku, aku sudah mengampuni mereka yang berkumpul di majlis zikir. Hadirat, inilah sambutan rahmat ilahi sedikit yang kita ketahui, dan samudra luasan yang akan tumpah pada kita tidak ketahui, tidak kita ketahui. Maka mohonlah, maka mintalah, maka berdoalah, maka bermunajatlah. Ingatlah kau selalu di dalam doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Sebagaimana riwayat sahih Muslim, mengalir air mata beliau jika beliau membaca ayat bahwa Nabi Isa melompat diri dari umatnya yang berdosa, dan Musa melompat diri dari umatnya yang berdosa. Maka menangislah sang Nabi hingga turun Jibril alaihi salatu wassalam. "Mayuhika ya Rasulullah, apa yang membuat kau menangis wahai Rasulullah?" Rasul berkata, "Ya aku tidak bisa tinggalkan umatku yang berdosa, wahai Jibril. Mungkin indah sejuta beliau pula berita, wahai Jibril tidak pernah kepada Allah. Datang kembali, ya Rasulullah. Assalamualaikum. Inna Allah subhanahu wa ta'ala menjawab wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nasuka bahwa kami tidak disuruh ke umat ini, kami tidak akan membuatkan bersyarah pada masalah umatmu. Kau akan bersyarah pada seluruh umatmu, walaupun mereka penuh dosa, pasti akan sampai di surga yang Allah subhanahu wa ta'ala akan bersyarah. Dengan nanti saya berkata-kata ini, kepada dosa dari umat ini, saya jangan sampai berangkat. Tentunya Allah punya hak dan membersihkan dosa-dosa mereka di dalam neraka, karena banyak perbuatan-perbuatan kamu selama mereka tidak menyembah selain Allah, selama mereka mengakui Nabi Muhammad selain Allah. Limpahkan kemudahan dan limpahkan menyelesaikan